بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله sekarang kita lanjutkan pembahasan An-Nasah al-Musalsalah sampai kepada nasihat yang ke-23 masih melanjutkan As-sawarif anil haq. Penghalang-penghalang dari kebenaran. Aqul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku. Yang ke-23. As-sawarif anil haq. Penghalang-penghalang dari kebenaran. Nomor 3. Bagian 3 maksud saya. Nah, ada pun nomornya, nomor 6. Fa'akul, nomornya ke-6. Al-khawfu. Rasa takut. Rasa takut. Al-khawf di sini, yang pertama kali kita sebutkan adalah takut kepada tekanan-tekanan pihak tertentu. Entah kaumnya atau masyarakatnya, ya, atau orang yang punya kuasa, atau khauf takut kehilangan dunianya, kehilangan jabatannya, kehilangan kedudukannya, atau yang lain-lainnya. Rasa khauf ini yang membuat seseorang terhalang dari kebenaran. Aku la syakka anna al-qahra was-sulthata. Tidak syak lagi bahwa al-qahr paksaan was-sulthah kekuasaan tahmilu du'afa'an nufusi 'ala al-inqiyad al-batil. Itu inqiyad bukan itqiyad tapi inqiyad. Tidak syak lagi bahwasanya paksaan dan sulpah kekuasaan itu membawa, mendorong orang-orang yang du'afa'un nufus, lemah jiwanya, alal inqiyati lil batil, untuk tunduk kepada kebatilan. Wal tizamihi, dan menetapi al batil. Talaban lissalamah. Tujuan dia dalam rangka untuk mencari keselamatan. Wa iz'anan lisultanil quwwah, dan tunduk, ya, tunduk kalah terhadap sultanil quwwah, penguasa-penguasa yang punya kekuatan. Nah. Ini barakallahu fikum al-khawf. Aqul ta'ammal qawlahu ta'ala. Antum cermati, antum meresapi apa yang Allah katakan dalam ayat berikut ini. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi 'ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ayyaftinahum. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Yunus 83. Allah mengatakan dalam firman-Nya, maka tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali beberapa orang keturunan dari kaumnya sendiri. Itu pun ala khaufin min Fir'aun wa mala'ihim. Di atas dasar rasa takut dari Fir'aun dan bala pasukannya, masyarakat mereka, untuk dia menfitnah mereka tadi. Dan sungguh Fir'aun itu orang yang tinggi hati di muka bumi ini, dan sungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ya, di sini. Ya. Khauf min Fir'aun. Khauf min Fir'aun. Rasa takut yang sangat dari Fir'aun. khauf. Sehingga banyak dari kalangan mereka yang kemudian masih bersikukuh bersama dengan Fir'aun, khaufan minhu, rasa takut dari Fir'aun, rasa takut dari kekuasaan dia, tekanan dia, paksaan dia. Kalaupun beriman sembunyi-sembunyi, sebagaimana disebutkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-28, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Ya, walaupun ada yang mengerti dan beriman sembunyi-sembunyi dan berkata rasa laki-laki yang mukmin dari keluarga Fir'aun dan dia menyembunyikan keimanannya. Khauf, ini khauf dari penguasa yang zalim. Khauf dari orang-orang yang punya tekanan dan paksaan. Khauf dari sultanul quwwah. Khauf. Aqul qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi hidayat al-hayara. Dan berkata Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah dalam bukunya Hidayatul Hayarah halaman 18 tentang Heraklius. Fa inna Herakl 'arafa al-haq. Sesungguhnya Herakl sudah mengerti, sudah tahu al-haq yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Wa hamma bidukhul fil Islam. Dan dia sudah berkeinginan kuat masuk ke dalam Islam. Falam yutawi'uhu qaumuh. Tetapi kaumnya tidak mematuhi beliau. Tidak mengikuti langkahnya untuk masuk Islam juga. Wa khafahum ala nafsih. Heraklius mengkhawatirkan mereka mencelakai dirinya. Fakhtar al-kufra ala al-islam. Maka dia memilih kekufuran atas keislaman. Ba'dama tabayyana lahul huda. Setelah jelas bagi dia petunjuk ini. Heraklius. Kali ini bukan karena sultanul quwa. Bukan dikarenakan penguasa zalim yang atau orang-orang yang punya kekuatan yang menekan dia. Justru dari masyarakatnya, dari kaumnya. Disebutkan dalam riwayat yang sangat panjang itu dalam Sahih Bukhari peristiwa ini. Bagaimana masyarakat Heraklius ketika itu betul-betul kesetanan, sudah kayak keledai liar. Hendak menyerang dan menghabisi Heraklius ketika itu. Di akhir hadis dia mengatakan falamma ra'a Herakl. Di dalam hadis bukan dalam hadis ada lafaz falamma ra'a Herakl nufratahum wa ayisa min al-iman. Qala rudduhum 'alayya. Ketika Herakl melihat bagaimana larinya mereka, kaumnya, lari dari dia dan dia pun putus asa dari keimanan mereka. Qal, dia mengatakan, rudduhum 'alayya, kembalikan mereka kepada aku. Wa qal, dia juga mengatakan kepada kaumnya, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum 'ala dinikum. Sungguh aku tadi mengucapkan suatu ucapan. Aku hanya mengetes bagaimana militansi kalian atas agama kalian. Faqat ra'aitu. Dan sekarang saya lihat sendiri. Apa sih ucapan yang disampaikan Heraklius kepada kaumnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Yang cukup panjang itu riwayatnya. Dia mengatakan, ya ma'asyar Rum. Hal lakum fil falah rusd wa ayyathbuta mulkukum fatabayyu hadha an-nabi Wahai segenap orang-orang Romawi, bangsa Romawi, apakah kamu mendambakan keberuntungan dan bimbingan? Dan kekuasaan kamu akan terus langgeng? Hendaklah kalian membaiat Nabi ini, Nabi kita Muhammad SAW. Mendengarkan ucapan itu, mereka kalap kayak keledai liar sudah. Memburu semua pintu-pintu istana tertutup. Hendak menghabisi Heraklius tadi. Dia pun mengucapkan kata-kata tadi, gagal masuk Islam. Dikatakan khauf. Khauf di sini satu khauf dari kaumnya. Khauf yang kedua, khauf jabatannya hilang. Kekuasaannya hilang. Sultannya dia hilang. Kerajaannya dia hilang. Khauf tentang keselamatan dirinya. Sehingga dia pun memilih kekufuran daripada keislaman setelah jelas bagi dia petunjuk. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu semua dikarenakan khaufun. Aqul wa qala Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Sa'di rahimahullah. Ini disebutkan dalam Taisir Al-Latif Al-Mannan fi khulasati tafsir Al-Quran di halaman yang ke-269. Beliau mengatakan muqawamatul a'da. Ya. Tekanan musuh. Muqawamatul a'da, ya, musuh-musuh yang menyerang begitu. Wa nusratil quwwati lil batil. Nusrah bukan surah, nusrah. Salah lagi nih. Wa nusratul quwwati lil batil. Dan kekuatan pembelaan terhadap al-batil. Bitamwihat. Dengan tamwih. Dengan cara-cara mencoreng nama baik kebenaran. Watazwirat. Rekayasa-rekayasa. Dusta-dusta. Wataqa'udu ahli dini anil qiyami bihi wa nusratih. Dan ahlu din, orang-orang yang mengerti agama, yang punya agama, taqa'ud. Duduk. Tidak tampil. Untuk menegakkan agama dan membela agama. Hiya allati mana'at aktsara al-khalqi min al-wuquf 'ala haqiqatihi. Inilah yang menghalangi kebanyakan makhluk untuk mengetahui berhenti pada hakikat kebenaran. Di sini beliau Sa'di rahimahullah membawakan beberapa asbab kenapa makhluk Allah azza wa jalla, kebanyakan masyarakat tidak mengenali kebenaran. Terhalang dari kebenaran. Yang pertama, musuh-musuh agama yang muqawamah. Mereka punya pasukan, mereka punya perlawanan. Mereka punya gerakan dari musuh-musuh agama ini. Kemudian punya kekuatan-kekuatan untuk membela al-batil. Dengan berbagai macam cara, dengan tamwihat, dengan tazwirat, dengan talqisat. Di sisi lain, ahlul din, kaum muslimin, ulama'ul muslimin, taqa'ud. Taqa'ud itu kalau dibahasakan kerja, pensiun. Seakan-akan pensiun dari kewajibannya melaksanakan dakwah, kewajiban dia berdakwah kepada Allah, menegakkan agama Allah, membela agama Allah. Ini yang menjadikan banyak masyarakat, banyak kaum yang terhalang dari kebenaran. Syahidnya mana? Taqa'ud ahluddin. Khauf. Mereka ketakutan menghadapi kekuatan musuh. Ketakutan menghadapi slogan-slogan, geliat-geliat pergerakan musuh-musuh agama. Ketakutan dengan berbagai macam temwihat, tazwirat, talbisat, istiraat, musuh-musuh agama. Khauf dari musuh. Akhirnya ahlul haq tidak bersuara. Ahlul din tidak bersuara. Sedikit orang-orang yang tampil menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, membela kebenaran. Akhirnya yang lebih mendominasi perkara batil. Akibatnya banyak orang yang kemudian tidak mengenali kebenaran. Atau terhalang dari al-haq. Naam. Fallahul musta'an. Ini yang ke-6. Khauf dengan ragam bentuknya. Ini menghalangi orang untuk mengenali kebenaran. Yang ke-7. Aqul ighfalul musyawarah. Ya, yang ke-7 dari penghalang-penghalang al-haq ialah ighfalul musyawarah. Melalaikan musyawarah. La syakka anna al-musyawarata musyarakatun lil-uqala'i fi fuhumihim wa 'ulumihim. La syak laki bahwasanya musyawarah itu adalah musyarakah, saling bersyarikat untuk orang-orang yang akil. Musyarakah dengan orang-orang yang akil pada pemahaman mereka dan ilmu-ilmu mereka. Wahya min asbabi sadadir ra'yi wa isabatih. Musyawarah itu termasuk sabab lurusnya pendapat dan benarnya sebuah ra'yu. Li'annal jama'ata minal ulama'i al-uqala'i al-hukama'i awla bilhaqi minal munfarid. Di kalangan sejumlah ulama, orang punya ilmu. Uqala yang akil-akil. Hukama yang hakim, hakim yang bijak. Itu lebih layak dengan al-haq daripada orang yang sendirian. Ini adalah faedah musyawarah. Wal musyawaratu sifatul mu'minin. Musyawarah merupakan sifatnya kaum mu'minin. Kama qala ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka adalah musyawarah di antara mereka. Ini musyawarah termasuk hadiyul mursalin. Bimbingan petunjuknya para rasul dan para nabi. Terutama Nabi kita Muhammad SAW. Dan hadiyul sahabatil mardiyin as-sabiqin al-awwalin. Juga merupakan bimbingan petunjuknya para sahabat yang diridai. As-sabiqun al-awwalun. Ini merupakan bimbingan petunjuknya para ulama sunnah, du'atu sunnah. Mereka terbiasa dengan musyawarah. Allah memerintahkan Rasulnya SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Wasyawirhum fil amr. Dan hendal engkau wahai Nabi, ajak mereka musyawarah dalam perkara-perkara ini. Nah, perkara wadih. Faedahnya sangat banyak namanya musyawarah. Fa'akul, qala ba'dul bulagha, berkata sebagian orang-orang yang bulagha, ini disebutkan dalam kitab, Durar as-suluk, halaman 74. Kata orang-orang yang bulagha, baligh, min haqqil aqil, termasuk haknya orang yang cerdas, yang akil, ayyudhifa ila ra'yihi, ra'al ulama. Dia menggabungkan pada pendapatnya, ra'yunya. Dia gabungkan pendapat-pendapat ra'yu para ulama. Wa yajma'u ila aqlihi uqul hukama. Dan dia mengumpulkan, dia menjamak pada akalnya. Dia kumpulkan pula akal-akalnya para hukama, orang yang hakim yang bijak. Farra'yu al-fadzu, maka ra'yu pendapat yang tunggal dari seorang yang sendirian, yang tunggal tanpa yang lain, rubbama zalla, bisa jadi akan tergelincir. Wala aqlul fardu, akal tunggal, akal dari seorang yang sendirian, yang tunggal, rubbama zalla, bisa jadi akan sesat. Karena sendirian. Lain dengan ketika dikumpulkan dengan ra'yu ulama dan hukama. Saling mengisi, saling berbagi, saling berikan informasi. InsyaAllah lebih mendekati kepada isabah wal haq. Qala wa qala al-Muqayyim rahimahullahu ta'ala fi 'Alam al-Muwaqqi'in, berkata al-Muqayyim rahimahullah dalam bukunya 'Alam al-Muwaqqi'in juz yang pertama halaman 84, wa li hadza kana min sadati ar-ra'yi wa isabatihi ayyakuna syura baina ahlih wa la yanfadu bi ahad. Oleh karena inilah termasuk lurusnya ra'yu dan benarnya ra'yu dia musyawarah di antara ahlu di antara ahlinya, dan tidak ada seorang pun yang sendirian dengan ra'yunya, termasuk sadadur ra'yi wa isabatu, musyawarah dengan orang-orang yang ahlul haq, ahlus sunnah, ahlul khair, uqala, hukama. Bukan sendirian dalam memikirkannya. Naam. Wa qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan berkata As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, disebutkan dalam Taisir Latiful Mannan di halaman 150. Kata Sa'di rahimahullah, wal fikru, berfikir, wal musyawaratu, dan bermusyawarah, akbaru al asbab, termasuk sabab yang paling besar, li isabati sawab, untuk menetapi kebenaran as-sawab. Wassalamati min tabi'ah, dan sebab terbesar selamat dari hal-hal yang mengikuti yang membuat dia salah. Wa minan nadami shatin al-ajalah, dan termasuk sebab yang paling besar dari penyesalan yang muncul karena ajalah, terburu-buru. Wa min adami istidrakil fariq, dan dari tidak tanggap, enggak menangkap hal-hal yang membuat sia-sia pendapatnya dia. Itu farid banget. Ini ucapannya beliau. Nah, sehingga sebab untuk lebih mendekati al-haq, sebab untuk mengenali al-haq, sebab untuk itu semuanya. Selamat dari hal-hal yang dikhawatirkan yang bakal mengikuti. Selamat dari penyesalan karena terburu-buru, ilahi. Ini semua adalah kalamnya para ulama terkait dengan masalah al-musyawaratu wa ahamiyatuha, dan pentingnya musyawarah. Aqul wa tata'akkadu al-musyawaratu fi khafiyil masaili wa daqiqiha. Musyawarah itu lebih ditekankan lagi pada masalah, masalah yang khafi, yang samar, wadah tikih, yang detail, yang rumit-rumit, yang samar-samar, lebih ditekankan lagi untuk musyawarah. Yang pertama. Yang kedua, wa kadzalika fil umuril 'idhamil jalilah. Begitu pula dalam perkara-perkara yang besar, yang agung, yang mulia. Musyawarah. Yang pertama karena kesamarannya, yang kedua karena besarnya kasus. Besarnya kasus. Adapun perkara-perkara yang sudah jelas, sudah gamblang, sudah wadih, maka segera diilmui, segera dikerjakan, diamalkan. Yang samar, rumit, apalagi perkara yang besar, skala besar, ini masalah-masalah yang besar, maka dimusyawarahkan. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, disebutkan di Taisir Latiful Mannan halaman 149, wa innama allati tahtaju ila musyawarah, dan sesungguhnya yang memerlukan musyawarah adalah al-umur al-khafiyyah allati la tu'lamu haqiqatuha wa la manfa'atuha, perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui bagaimana hakikatnya dan kemanfaatannya. Ini ditekankan lagi. Khafiyah, perkara yang jelimet, yang rumit, yang luar biasa. Musyawarah. Atau perkara besar. Peristiwa besar. Kejadian besar. Kasus besar. Di musyawarah. Wa qala Abul Hasan al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Abul Hasan al-Mawardi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ini disebutkan dalam kitab Durar As-Suluk. Halaman 75. Beliau mengatakan wa tukthiru min istisyarati zawil albab. Hendal engkau memperbanyak, mempersering, mengajak musyawarah, meminta musyawarah kepada orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. La siyama fil amril jalil. Lebih-lebih lagi dalam perkara besar, perkara yang agung, yang mulia. Fa inna li kulli aqlin dhakhiratun min as-shawab. Dikarenakan masing-masing akal punya dhakhirah yang tersimpan, perkara yang tersimpan dari perkara kebenaran. Wa maskanan min at-tadbir, dan dia punya tempat tinggal untuk mengatur dan mengolah. Dia punya maskan, tempat tinggal, tempat singgah untuk tadbir, mengolah kebenaran, mengatur kebenaran. Walaqallama yadhillu 'anil jama'ati ra'yun aw yadhhabu 'anhum shawab. Dan sedikit sekali, jarang sekali tersesat sebuah ra'yu dari sekelompok orang atau hilang dari mereka kebenaran. Ya, jarang terjadi sejumlah orang jama'ah ulama, hukama, uqala, ya, ada ra'yu yang luput dari mereka, jarang. Atau shawab hilang dari mereka, jarang. Seringkalinya pasti akan ada ra'yu yang hak, al-haq, di antara ra'yu-ra'yu yang mereka tampilkan dalam musyawarah tadi. Nah, sehingga ini semuanya barakallahu fikum menekankan pada kita semua pentingnya musyawarah, terutama dalam masalah da'awiyah, perkara-perkara dakwah, harus bermusyawarah. Baik perkara-perkara yang rumit, perkara-perkara yang samar, harus musyawarah. Atau terjadi perkara besar, peristiwa besar dalam dakwah, harus bermusyawarah. Jangan sendiri. Musyawarah dengan ahlu syura, dengan orang-orang yang uqala, yang hukama, yang ulama. Dan dengan sembarang orang. Nah. Maka saya katakan di akhir. Wa man aghfala al-masyurata usibat maqatiluhu. Dan barang siapa yang melalaikan musyawarah. Maka ditimpa tempat pembunuhan dia. Maknanya barang siapa yang melalaikan musyawarah dia akan mati. Artinya dia akan kena di situ. Kena kesalahannya, kena keterkelinciannya, kena fitnahnya. Itu istilah para ulama. Usibat maqatiluh. Mati dia saja. Kena dia. Wala yaghfaluha illa mutakabbirun au jahil. Dan tidak ada yang melalaikan musyawarah kecuali dua orang. Imma mutakabbir, orang yang sombong, merasa dirinya mampu mengatasi semuanya, atau jahil, atau yang kedua orang jahil yang enggak mengerti masalahnya musyawarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang makhluk Allah, hamba Allah yang paling mengerti, paling alim. Ya, diluruskan dengan wahyu. Itu bermusyawarah, ngajak musyawarah para sahabatnya. Para sahabatul kiram. Ya. Ma'ruf dengan kebaikannya, dengan akal sehatnya, dengan segala sesuatunya. Ya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq mengajak musyawarah para sahabat yang lain. Umar bin Khattab yang dikenal dengan barakallahu fikum keutamaannya. Umar bin Khattab mengajak musyawarah. Mereka semua adalah ahlul aql, ahlul hikmah, ya, ahlul haq, ahlul sawab, ahlul imani wa taqwa, ahlul zaka. bermusyawarah. Siapa yang bisa mengalahkan dan melampaui tokoh-tokoh di atas sehingga dia enggak mau mengajak musyawarah yang lain? Makanya dikatakan tidak ada yang melalaikan musyawarah illa kecuali imam mutakabbir atau jahil. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi I'lam al-Muwaqqi'in, berkata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala buku I'lam al-Muwaqqi'in juz yang keempat halaman 256, beliau mengatakan wa in kana 'indahu man yathiqu bi 'ilmihi wa dinihi, apabila ada di sisi dia seseorang yang dia siqahi, dia percaya ilmu dan agamanya, fayambaghi lahu ayyushawirahu, maka seyogyanya dia bermusyawarah dengan orang tersebut, mengajak orang tersebut bermusyawarah. Wala yastaqilu bil jawabi, dan jangan mandiri sendirian dalam menjawab, dhahaban binafsi, dalam rangka untuk mengajak pergi dirinya. Waqifa'an laha, dan mengangkat kata dirinya sehingga dia enggak mau sama yang lainnya. Ay yasta'ina al-fatawa bighairih, sehingga dia enggak mau meminta bantuan, meminta tolong untuk fatwa-fatwa, mengambil fatwa bighairihi min ahli ilm, dengan para ulama-ulama yang lain, merasa dirinya sudah tinggi, sudah besar, sudah mampu. Qala wa hadha min al-jahl, ini termasuk kejahilan. Allahul musta'an. Naam. Sehingga barakallahu fikum, musyawarah ini perkara yang sangat penting. Dan lebih penting lagi ketika perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang besar. Lebih penting lagi ketika terkait dengan perkara dakwah ila Allah. Naam. Pentingnya bermusyawarah. Dan yang diantara yang menghalangi orang untuk mengetahui al-haq, mengetahui as-sawab, sampai kepada al-haq, sampai kepada as-sawab, ialah kekehnya dia dengan ro'yunya pribadi. Tidak mau musyawarah sama yang lain. Rawan penyimpangan, kesesatan. Rawan tidak mendapati, menepati al-haq was-sawab. Bisa jadi as-sawab wal-haq itu di luar kepala dia. Apalagi ketika dia memang kepingin jalan sendiri dalam dakwahnya. Tidak mau bersama-sama dengan yang lain. Tidak mau musyawarah sama yang lainnya. Lebih mengerikan lagi, lebih parah lagi. Allahul musta'an. Maka ini yang bisa disampaikan terkait dengan poin-poinnya. Dan masih banyak lagi penghalang-penghalang al-haq itu. Puluhan, ada yang mungkin sampai 35 poin penghalang-penghalang al-haq itu. Saya bawakan di antara saja, semoga bisa menjadi perhatian, kita waspadai ini semua, supaya jangan sampai hilang dari kita al-haq, atau terhalang al-haq dari kita, na'udzubillah. Maka di akhir saya sampaikan doa, Allahumma aynal haqqa haqqa warzuq tiba'ah, وَأَنَا الْبَاطِلَ الْبَاطِلَ وَرَزُّقْنَا جْتِلَابَهُ. Maka ya Allah, tampakkan kepada kami al-haq ini. Dan berikan kami rezeki untuk mengikutinya. Dan ya Allah, tampakkan kepada kami al-batil, atau perkara batil. Dan berikan kami rezeki untuk menjauhinya. Dikarenakan ini semata murni taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala semata. Bukan karena kecerdasan orang yang cerdas, bukan karena ilmunya orang yang alim, bukan karena yang lain-lainnya. Ini semua merupakan taufik min Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah yang menunjuki hamba-hambanya ilal haq atau ilal sawab. Allah pula yang menyesatkan sebagian hambanya dari al-haq dan sawab. Maka mohon selalu petunjuk dari Allah Azza wa Jal, supaya senantiasa ditunjukkan al-haq adalah haq dan bisa mengikutinya. Al-batil adalah batil dan bisa menghina daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Maktafilah huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.